mencurahkan isi hati. Jangan bosan mendengarku lagi. Aku yang banyak meminta, tapi bolehkah satu kali lagi kau dengar sebaik doa ini? I just want to say thank you to you guys. Buat Papi, makasih ya udah mau kerja banting tulang sampai jam 2 malam atau more than that. But I'm so glad to have a dad like you because you can balance your time with your family and with your friends at your works. And I'm very lucky to have a dad like you. You're my superhero daddy. Kalau buat Mami, makasih udah jadi inspirasi kakak dalam berkarir atau dalam bernyanyi. Sama makasih ya Mami udah sabar ngejagain aku dari kecil sampai sekarang. Mama tahu kan how do I cry when I was a baby. Gak bisa lepas dari kulitnya Mami. Terus kalau buat Mama sama Papa, makasih ya udah mau meeting atau mau kerja sampai malam banget buat kepentingan or my future maybe. Sama that without you guys I cannot be anything. So I'm very lucky to have a friends like you guys. Bye, love you. Yeah.